Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumi din wa ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, marilah kita membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan atas apa yang akan kita hadapi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, menolong untuk memahami, menolong untuk mentadaburi, dan menolong untuk mengamalkan. Karena semuanya butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin Allah muliakan, marilah juga kita membuka majelis ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, segala taufik yang Allah curahkan kepada kita, khususnya ketika kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu agama. Ini nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Ini adalah kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maka solusinya adalah rasa syukur kepada Allah, agar Allah tambah, agar Allah tambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Kunci pertambahan nikmat adalah syukur, jamaah. Dan itu enggak mudah. Maka latih diri kita untuk menjadi hamba yang bersyukur. Sebagaimana jemaah sekalian, marilah perkuat lagi syahadatain kita. La ilaha illallah. Bu, tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Bukan hanya di ucapan, dan berusaha kita amalkan, berusaha kita jawantahkan. Kita adalah hamba, dan hamba hanya beribadah kepada Rabbul Alamin. Janganlah berikan ibadah kita kepada selain Allah. Jaga diri kita dari kesyirikan. Dan untuk beribadah yang benar, maka hanya ada satu jalan, yaitu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah syahadatain la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan terakhir, marilah kita memberikan salam dan salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jemaah, masih bersama Imam Nawawi di bab yang ke-10. Dan ini mengajarkan kita sebuah konsep besar, yaitu bersegera mengerjakan amal soleh dan ketaatan. Dan ayat yang menjadi pembuka bab ini adalah surat Al-Baqarah. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebaikan atau amal soleh. Dan hadirin Allah muliakan, sebagaimana sudah kita katakan bahwa insting manusia itu cukup kuat untuk berkompetisi di banyak hal, bersaing di banyak hal, bahkan secara natural pun manusia itu terlibat persaingan. Jadi jangankan perlombaan maraton, bola, di lampu merah aja persaingan itu begitu terasa, jemaah. Beli nasi uduk aja di pagi hari itu persaingan sangat kental. Bu, kok pesanan saya belum dibuatin? Kan saya udah dari tadi. Iya mas, sebentar lagi mas. Persaingan. Kita gak suka dilampaui sama pihak lain. Itu beli nasi uduk. Di halte busway, itu persaingan untuk masuk ke busway. Atau di stasiun, persaingan untuk masuk ke dalam gerbong kereta itu sangat kental, sangat kuat. Mau naik lift, apalagi di waktu-waktu mepet, itu naik lift aja luar biasa persaingannya. Maka benarlah apa yang dikatakan Al-Imam Hasan Al-Basri, dan tolong selalu ingat konsep ini. Beliau menyatakan bahwa idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya fanafisuhu fil akhirah. Apabila engkau melihat seseorang bersaing denganmu dalam masalah dunia, berusaha mengalahkanmu dalam masalah dunia, berusaha mengalahkan kita dalam masalah dunia, dalam masalah income, salary, aksesoris, mobil, furnish di rumah, atau tas kita lah, jam tangan, sepeda, atau cepet-cepetan catatan waktu, jauh-jauhan jarak, fanafisu fil akhirah, maka kalahkan dia dalam masalah akhirat. Jangan terpancing akhirnya hidup kita hanya untuk berkompetisi dunia. Jangan terpancing, kalahkan dia di akhirat, dalam akhirat. Kalahkan dalam zikir, dalam membaca Al-Quran, dalam sholat, dalam sabar, dalam memaafkan, dalam insyirahus sadar, lapang dada. Dalam bersyukur, kalahkan dia. Kita tetap bermain di kota kita. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan amal soleh. Hadirin Allah muliakan, dan itulah hakikat. Makanya jemaah sekalian, Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, ketika di Arafah dalam haji di Arafah, beliau menyampaikan, "Laisa sabiqul yawma man sabaqa bihi ba'iruhu. Innama sabiqu man ghufira lahu." Kata Umar bin Abdul Aziz, nama besar jemaah. Beliau mengatakan, di saat wukuf di Arafah, hari ini pemenangnya bukan siapa yang lebih dulu sampai di Arafah dengan untanya. Jadi hari ini, hari Arafah jemaah, pemenangnya bukanlah orang yang pertama kali sampai di Arafah dengan untanya. Jadi bukan orang yang punya unta paling cepat, selalu dia sampai di Arafah secepat mungkin. Wa innama sabiqu man ghufira lahu. Karena pemenangnya adalah orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemenangnya adalah orang yang diampuni di hari Arafah. Lihat bagaimana para ulama memaknai kompetisi dan perjuangan, kompetisi dan persaingan. Itu yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan amal soleh dan kebajikan. Tanamkan di mindset kita, tanamkan di dalam hati kita, inilah perlombaan sesungguhnya. Itu penting. Jadi gini loh, misalnya contoh ya, kita real-realan aja lah. Misalnya kita sepedahan misalnya. Sepedahan. Jadi ketika kita sepedahan, itu tanamkan diri kita, ini bukan tentang adu kuatan-kuatan fisik sama teman-teman, apalagi mahal-mahalan sepeda, bukan. Tapi siapa yang paling benar niatnya ketika main sepeda? Siapa yang paling benar niatnya? Niatnya untuk menjaga stamina beribadah kepada Allah. Lalu yang kedua, siapa yang paling jaga mata pada saat sepeda, itu yang menang. Nah itu jemaah. Apalagi rentan banget kalau sekarang. Jadi yang menang itu di sepeda, bukan yang paling hebat tanjakannya, bukan yang paling cepat, apalagi paling mahal dan aksesorisnya paling komplit dan semua brand ternama dari ujung kepala sampai sepatunya, enggak. Tapi siapa yang paling jaga mata ketika sepedaan? Siapa yang niatnya paling benar? Siapa yang paling berzikir ketika goes? Gitu jemaah. Itu. Kalau paling kuat tanjakannya, paling jauh jaraknya, tapi selama perjalanan mikirnya gak jelas, bukan, itu kalah di mata agama kita. Tapi kalau sepanjang gue ingat, terus jaga dari maksiat, khususnya jaga pandangan, ah itu jamaah sekalian, itu yang menang. Itu sebagai contoh. Yang kalau waktu sholat berhenti, sholat nih, yang kalau udah jelas-jelas mau ke apa, mau ke Bandung misalnya, kena lagi nih ke Bandung, nggak apa-apa deh. Dia nggak lupa bawa sarung. Terus pakaiannya, auratnya dijaga. Gitulah. Ini ada sepedaan, udah tahu destinasinya jauh, melewati waktu sholat, nggak bawa sarung deh. Udah nggak bawa sarung, pakaiannya, auratnya kelihatan. Ya gimana mau berkah itu jamaah? Pakainya paling bener, nah itu kalau sepeda tuh lihat pakaian ini bener apa enggak. Pakainya bener apa enggak? Pakaian ini diridhoi Allah apa enggak, itu poinnya. Misalnya lari juga begitu. Jadi simple yang sekarang-sekarang aja deh. Gitu ya. Kita di lampu merah misalnya, harus diganti pola pikirnya, yang oke, yang bagus, bukan yang paling jago nerobos lampu merah. Tapi yang paling taat peraturan, karena Allah perintahkan kita taat peraturan. Gitu. Yang paling taat peraturan. Bukan yang motornya paling bagus, bukan. Tapi yang motornya paling fungsional, nah itu. Gak apa-apa mahal, tapi fungsional. Memang kita butuh motor spek kayak begitu. Itu baru menang. Nanti kan ditanya sama Allah, kenapa motornya kayak begitu tuh? Bisa dijawab kita. Memang fungsi Allah. Nah, itu. Jadi coba terapkan. Itu terapkan yang dikatakan oleh Hasan al-Basri, barang siapa ingin mengalahkan Anda di dunia, jangan masuk ke kotak itu, tapi masuk ke kotak akhirat. Kalahkan dia dalam akhirat. Keluarga sekarang udah mulai agak serius nih, dari sepedahan ke keluarga. Kita debat sama pasangan kita, udah syaitan main tuh, menang-menangan udah. Kita menang-menangan. Tanamkan. Yang menang adalah yang paling sabar. Nah, itu. Walaupun suami marah, untuk mengedukasi istrinya. Bukan untuk kesal, benci sama istri. Enggak. Tapi sebagai seorang pemimpin, pendidik yang mendidik dan memimpin istrinya. Yang paling sabar. Yang paling maafin. Yang paling minta maaf duluan. Itu yang menang. Bukan yang paling ngotot, paling jago ngejatohin pasangannya, enggak. Yang paling ngejawab, pokoknya ditanya ada aja alasannya, ada aja argumentasinya, akhirnya ribut, enggak. Bisa gak kita latih gitu ya? Ya buat saya dan kita semua juga, memang berat. Begitu ada apa, adu argumen, adu mulut, setan ngajak kita menang-menangan, oke. Yang menang yang paling sabar, udah sabaran. Yang menang yang paling minta maaf duluan, udah. Walaupun kita suami, minta maafnya duluan. Karena minta maaf itu akhirat. Menang-menangan argumentasi secara umum dunia, secara umum, nggak semuanya memang. Ini fastabiqul khairat. Siapa yang paling dulu minta maaf, itu poinnya. Itu yang menang. Makanya kata hadirin Allah muliakan, kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika ditanya siapa yang paling afdol, Nabi kata, ulahuma bisalam au kama qala, atau man bada'a bisalam au kama qala. Yang menang, yang paling afdol adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Beliau mengatakan dalam hadis Abu Umamah dalam Musnad Imam Ahmad, inna awlan nasi billahi man bada'ahum bisalam. Sesungguhnya manusia yang paling terbaik atau yang paling unggul di sisi Allah adalah yang paling pertama kali mengucapkan salam. Dalam riwayat ada yang bertanya, ya Rasulullah, ar-rajulani yaltaqiyan ayyuhuma yabda'u bisalam. Ya Rasulullah, kalau dua orang ketemu, siapa yang hendaknya kasih salam pertama kali? Kita ketemu ini, siapa yang hendaknya kasih salam pertama kali? Lihat bahasa Nabi, aulahuma billah, yang paling utama di sisi Allah. Maksudnya apa? Yang paling ingin menjadi pemenang di sisi Allah, yang paling ingin menjadi yang terbaik di sisi Allah, ah, dia yang ngucapin salam duluan. Udah gak usah ribet-ribet deh, gak usah tunjuk-tunjukkan siapa di antara mereka berdua yang paling ingin menjadi terdepan di sisi Allah. Ah, itu kasih salam duluan. Itu. Dan salam negor ucapan. Jadi itu pola pikir kita terus ke sana, coba. Kita balik lagi masalah rumah tangga atau keluarga. Ada siapa dulu minta maaf deh? Atau dalam grup udah ngotot-ngototan, aduh kayaknya kita udah sadar, udah jangan gengsi-gengsian. Yang paling menang tuh fastabiqul khairat, yang paling pertama kali minta maaf. Udah menang deh, menang. Ini Allah dan Rasulnya yang bilang, menang. Tapi syaitan justru ngajak kita berpikir sebaliknya. Syaitan bilang, kalau kamu kasih salam, kamu kalah. Kalau kamu kasih salam, dia menang. Kalau kamu negor duluan, dia menang. Kalau kamu minta maaf sama istrimu, istrimu nanti menang. Kalau kamu minta maaf kepada suamimu, suamimu nanti menang. Itu syaitan. Kita gak demikian. Kita disuruh kalahkan dari sisi akhirat. Jelas ini jamaah? Oke. Sekarang coba kita dalamkan lagi. Jadi kita sudah ngerti, kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam amal soleh. Nah, dari sisi apa perlombaan itu hendaknya kita lakukan? Hadirin, para ulama kita menjelaskan, ini penting. Jadi gak boleh ngasal. Maksudnya gini loh, misalnya ada orang, mas tadi jam 10 tadi ya, saya ngeliat mas sholat 4 rakaat, sholat apa tuh? Sholat duhur. Loh, kok duhur? Gak ngaji sih, Radu Solihin. Fastabiqul khairat. Nah itu, kan repot jamaah. Dia sholat duhur jam 10 karena berpikir berlomba-lomba cepet-cepetan. Pokoknya gue harus ngalahin orang satu komplek, kalau perlu se-Indonesia. Gitu loh. Maka dia sholat zuhur jam 10 kurang 20 karena buat ngalahin yang di Indonesia bagian timur. Udah gak jelas deh. Nah, kita harus dudukkan gimana nih maksudnya. Bagaimana maksud berlomba-lomba? Nah, mari kita simak keterangan salah satu ulama tafsir, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, berlomba-lomba mengerjakan amal soleh dan kebajikan itu mencakup, ini harus ngerti. Jadi dari sisi mana aja sih? Yang pertama yatadammanu fi'laha. Yang pertama, maksud berlomba-lomba itu dalam mengerjakan amalan tersebut. Jadi yang pertama, mengerjakan amalan tersebut. Jadi kalau sholat, ya kita berlomba-lomba mengerjakan sholat. Ini clear lah. Sabar, kita berlomba-lomba siapa yang paling kuat sabar. Bersyukur, siapa yang paling duluan bersyukur. Siapa yang paling duluan mengucapkan salam, tadi misalnya gitu. Siapa yang paling duluan misalnya memaafkan. Jadi yang mengerjakan amal saleh itu siapa yang paling duluan? Fastabiqul khairat. Siapa yang kasih makan berbuka? Kita misalnya pas Ramadan atau pas hari Kamis seperti ini, kita jalan bareng 4 orang, sama semuanya 4 orang itu berpuasa. Terus jalan di ada urusan di ada meeting di sore hari pas buka. Nah, siapa yang kasih makan berbuka? Ah, itu berlomba-lomba misalnya. Dan 4 orang itu siapa yang bayarin? Ya. Bukan siapa yang paling hebat gertakannya gitu. Ngeluarin dompet tapi gertak doang. Tapi siapa yang bayarin? Fastabiqul khairat. Nah, itu fi'lah. Jelas ya? Clear. Ini mudah. Dengan taufik dari Allah. Yang kedua, utakmilah. Berlomba-lomba dalam kebaikan dan amal soleh, dalam menyelesaikan amal soleh tersebut. Nah, ini penting. Menyelesaikan, takmil, menyempurnakan, menyelesaikan. Menyelesaikan. Jadi siapa yang paling hebat dalam menyelesaikan? Kan gitu coba. Ya sama nih contoh misal Riyadhus Shalihin. Oh, pas dibuka kajian Riyadhus semangat. Semangat. Tapi bab itu bab 1, bab 2 bab taubat udah mulai. Bab sabar udah mulai bolong-bolong. Akhirnya nanti belum sampai bab 10 udah hilang udah. Jadi ini nih masih dalam perlombaan nih jamaah. Kalau kita mau fastabiqul khairat ya, selesaikan Riyadhus Shalihin dengan izin Allah misalnya. Siapa yang paling istiqomah dalam menyelesaikan? Siapa yang paling istiqomah? Jadi siapa yang bisa menuntaskan sampai habis? Ya sama misalnya semangat puasa. Siapa yang puasanya selesai sampai maghrib atau Ramadan sampai 29 atau 30 Ramadan? Ada pun orang yang semangat 45. Jam 12 buka deh. Kenapa? Ada meeting. Tarawih misalnya, lihat kan perbedaan antara malam pertama Ramadan dan malam terakhir, kedua dari terakhir. Harusnya diselesaikan. Tarawih satu bulan, full satu bulan kita istiqomah. Makanya perintah fastabiqul khairat, perintah menyelesaikan sebuah amal ibadah. Dan paling semangat, paling dulu-duluan. Dalam arti berlomba-lomba, seistiqomah mungkin. Sisi koma mungkin. Makanya kan jemaah sekalian, tidak ada opsi mundur dalam amal soleh, dalam kebaikan. Apa kata Nabi? Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz atau wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah mengajarkan yang bermanfaat bagi Anda. Minta pertolongan kepada Allah dan jangan pernah lemah, jangan pernah mundur. Enggak. Selesaikan. Anda mulai, Anda harus selesaikan. Anda buat keputusan, Anda selesaikan. Selesaikan. Perjuangkan. Itu fastabiqul khairat. Kita masuk Ramadan, selesaikan satu bulan. Kita masuk ke Riyadhus Shalihin, minta pertolongan Allah, selesaikan. Pasti lah capek, pasti lemah, pasti letih. Istiqomah kan susah, kita udah jelas. Nah, ketika letih, capek, minta pertolongan kepada Allah. Bukan mundur, minta pertolongan. Isti'anah, minta pertolongan. bukan mundur, bukan down, selesaikan. Makanya kan ayat yang kita bahas dalam bab sabar, isbiru wasabiru, sabar dan kuat-kuatan kesabaran sama musuh Anda. Siapa yang paling sabar? Biar apa? Biar paling selesai, paling lama, paling istiqomah dan bisa menyelesaikan semuanya. Kan gitu. Kita ikut tahsin misalnya. Ikut tajwid. Sunatullah kan gitu. Pas buka pendaftaran ramai yang daftar. Lalu udah satu-satu berguguran tuh. Jatuh. Ada yang sibuk lah, ada yang inilah, ada yang segala macam. Fastabiqul khairat. Siapa yang bisa selesaikan program tahsin tajwid tersebut? Kan itu penyakit kita tuh. Kita tuh kalau ada program-program gitu, apalagi gratisan gitu, ahlu daftar wal jamaah udah semua pada daftar. Tapi siapa yang bertahan gitu loh? Yang bertahan dengan beberapa orang. Oh, yang daftar dulu. Ini pertanyaan, ini kapan daftarnya sekian? Pertanyaan kedua, gratis apa? Gratis udah daftar udah. Tapi enggak bertahan. Itu penyakit kita. Makanya kita banyak gagal itu karena kita tidak menyelesaikan misi kita. Selesaikan misi. Misi amal ibadah itu selesaikan. Selesaikan. Selesaikan. Itu yang perlu kita camkan, jemaah. Dan banyak contoh masalah ini, banyak contoh. Fastabil khair berkaitan dengan menyelesaikannya. Menyelesaikan. Makanya Nabi SAW wafat. Apa kata Abdullah bin Abbas ketika mengatakan, ketika ditanya oleh Umar tentang idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dini lai afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Banyak para sahabat ketika ditanya ini tentang disuruh bertasbih, bertahmid dan beristighfar, kata Abdullah bin Abbas apa? Enggak. Ini sign, ini pesan secara tersirat. Nabi SAW akan segera wafat. Kenapa? Misi sudah selesai. Selesai. Manusia sudah berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Misi sudah selesai. Selesaikan quote and quote misi kita, jamaah. Selesaikan. Itu fastabiqul khairat. Misi kebaikan selesaikan. Siapa yang paling istiqomah? Adapun kalau Allah takdirkan kita wafat di tengah-tengah perjuangan, itu perkara lain. Itulah fisabilillah. Tapi jangan dari kita yang mundur. Selesaikan. Itu fastabiqul khairat. Makanya Al-Hikmah mengatakan, seringkali pemenang bukanlah yang tercepat, tapi justru orang yang paling lama bertahan. Yang paling lama bertahan itu yang akan memenangkan seringkali kompetisi di dunia, bukan yang paling cepat. Yang paling lama bertahan sehingga dia bisa menyelesaikan. Selesaikan. Yang haji misalnya, selesaikan, udah nabung segala macam, terus istiqomah sampai berangkat di sana, selesaikan semua manasik. Selesaikan semua manasik. Dan begitu seterusnya. Ada apakah ada seseorang atau ada pasangan dikasih amanat sama Allah anak yang tidak normal. Begitu kita dikasih anak yang tidak normal, selesaikan misi tersebut. Komit. Kita harus kawal anak ini sampai kita wafat atau dia wafat. Enggak ada opsi lain. Gitu. Selesaikan. Itu fastabiqul khairat. Itu pahala tuh. Punya anak kayak begitu pahala. Walaupun capek, letih, lelah segala macam, anaknya enggak normal. Dan ketika banyak orang tua berpikir banyak orang tua punya mimpi anaknya menjadi ustadz, menjadi ulama, menjadi pengusaha, menjadi segala macam. Kita gak punya masa depan itu. Tapi ingat, itu masa depan dunia seringkali. Kalau kita lihat akhirat, gak ada yang salah. Kalau kita bisa selesaikan misi itu, kita masuk surga, biarlah. Selesaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, iqa'uha ala akmalil ahwal. Kita kerjakan dengan kualitas terbaik. Ah, itu. Dengan kualitas terbaik. Jadi bukan hanya startnya ya cepat-cepat atau cepat-cepetan, enggak harus cepat-cepetan. Bisa jadi khusyuk-khusyuan gitu loh. Jadi fastabiqul khairat bukan enggak harus identik dengan cepat-cepetan. Mohon maaf, Pak, kenapa? Dulu tuh saya lihat sholat Bapak zuhurnya tenang kan? Tapi kenapa setelah baca bab ke-10 dari Redhus Shalihin cepat banget sholat zuhurnya? Saya lihat tadi 2 menit loh Pak sholat zuhur. Mas, fastabiqul khairat Mas, berlomba-lomba cepet-cepetan. Ini saya target saya 1,5 menit, 1 menit 30 detik ini. Gimana cepat? Bukan begitu jamaah. Gak harus demikian, tapi lakukan dengan kualitas yang terbaik. Kualitas yang terbaik. Maka jangan hatta tatma'inna raki'an atau hatta tatma'inna sajidah, itu kan sabda Nabi. Kalau ruku sampai benar-benar tuma'ninah ketika Anda ruku. Ketika Anda sujud, sampai benar-benar tuma'ninah ketika Anda sujud. Tuma'ninah itu artinya seluruh hak gerakan dan sujud tersebut dikasih. Tenang, nyaman. Kemarin kita bahas gimana kiamulail Nabi, rukuknya seperti berdiri, iktidalnya seperti rukuk, sujudnya seperti iktidal. Ya begitu. Lakukan dengan kualitas yang terbaik. Jadi fastabiqul khairat itu bukan harus cepet-cepetan, enggak harus cepet-cepetan. Ada, tapi enggak semua demikian. Tadi cepet-cepetan salam ya. Kayak juga misalnya salam. Di samping kita, siapa yang pertama kali mengucapkan salam? Kasih salam yang terbaik. Kalau bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kenapa harus assalamualaikum warahmatullah saja? Kalau kita bisa assalamualaikum warahmatullah, kenapa harus assalamualaikum saja? Kasih yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang terbaik. Dan kalau bisa fasih assalamualaikum, kenapa salamnya malas-malasan atau ngasal? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum apa artinya jamaah? Assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu kum tuh panjang tuh gimana bahasa Arabnya? I'rabnya apa? Assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kasih kualitas terbaik dalam ibadah kita. Kehusyuannya. Pentadaburannya. Kalau bantu orang, kasih all out, kasih yang terbaik. Kalau kita ngajarin orang, keluarkan ilmu kita yang paling kita tahu. Jangan pelit-pelit. mau belajar fokus gitu, kasih kualitas kita yang terbaik. Kalau dunia kita bisa, kenapa kalau belajar udah sisa-sisa deh? Gitu. Bukankah ini buat akhirat? Kasih yang terbaik loh. Zikir pagi petang kalau bisa fokus, gak diganggu dan tidak terdistract aktivitas apapun, blok waktu tersebut. Walaupun kita boleh berzikir dalam segala sesuatu ya, tapi seringkali kan beda baca sedul istighfar sambil nyuci piring dengan baca sedul istighfar sambil duduk manis setelah sholat dan zikir sholat subuh, beda kan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Terus kita bagus resapi dengan baca itu sambil buat nasi goreng. Ya mungkin ada 1-2 orang bisa sama kualitasnya, tapi berapa persen yang kayak gitu? Kasih kualitas terbaik gitu loh. Fastabiqul khairat. Waktu tuh ada biidznillah. Yang hilang tuh bukan waktu, keberkahan waktu kita hilang, keberkahan. Jadi kasih yang terbaik, keikhlasannya. Jangan lupa, buat apa kita nyumbang sana nyumbang sini, sholat sana sholat sini, tapi gak ikhlas. Jadi secara kuantitas banyak, tapi kualitas hancur. Makanya para ulama seperti Syekh Shalih Utsaimin mengatakan dalam yang berkaitan dengan ilmu ya, al-ilmu yu'khadh bil kaif wa laysa bil kam. Ilmu itu didapat dengan kualitas, bukan dengan kuantitas. Bukan dengan kuantitas. Makanya dulu para sahabat 10 ayat. Lalu 10 ayat. Lalu 10 ayat. Dan mereka tidak akan maju ke ayat berikutnya kecuali sudah mengamalkan 10 ayat tersebut. Kualitas. Jadi ini bukan tentang buru-buru atau harus cepat, tetap enggak harus cepat. Kembali ke karakter, karakter yang cepat-cepat kita. Jangan lelet. Kata ulama klasik dulu, dulu penuntut ilmu terkenal dengan terkenal dengan kecepatan mereka di 3 hal. Yang pertama apa? Ketika nulis, nulisnya cepat-cepat. Yang kedua, makan, makannya cepat. Karena buang-buang waktu. Kita di restoran 2 jam buang-buang waktu cuma makan cepat. Yang ketiga, ketika jalan, jalan tuh cepat, tek tek tek tek gitu. Itu. Jadi kalau karakternya cepat, cepat. Sa'i antara sa'i ketika di dasar lembah antara Safa Marwah cepat, cepat. Jadi kalau cepat ya cepat. Tapi kalau disuruh apa lambat, kita main lambat. Itu yang perlu kita camkan. Berikan kualitas terbaik. Ketika kita jadi suami atau jadi istri, kasih kualitas yang terbaik dari diri kita. Kasih kualitas terbaik. Kita jadi suami atau kita jadi istri, kasih kualitas terbaik. Itu fastabiqul khairat. Itu fastabiqul khairat. Ketika kita jadi anak, kasih, kita mau kasih orang tua, kasih yang terbaik. Dulu orang tua kita kasih yang terbaik buat kita, sampai tanahnya dijual, sawahnya beliau, mereka jual. Nah sekarang jangan hitung-hitungan sama orang tua, jangan hitung-hitungan, kasih yang terbaik, nanti lo ganti. Terus yang berikutnya jemaah sekalian, Jadi kualitas ya dijaga. Keikhlasan juga jangan lupa tuh, keikhlasan. Jaga keikhlasan. Bukan hanya kita tentang mengerjakan aja, tapi tentang keikhlasan. Makanya Al-Imam Al-Baghawi mengatakan al-mubadara ilal qabul. Jadi bagaimana menerima dan bagaimana amal itu diterima, bukan hanya sekedar dikerjakan. Jadi menerima amal itu dan bagaimana amal itu diterima. Yang terakhir al-mubadara ilaiha, baru bersegera, bersegera mengerjakan hal tersebut. Jadi ketika kualitasnya sudah benar, jadi bersegeranya itu setelah kita pahami secara komprehensif amalannya, lalu diselesaikan, lalu dengan menjaga kualitas terbaik. Nah, dalam untuk mendapatkan kualitas terbaik, kalau bisa 1 jam kenapa 2 jam gitu loh, tapi jaga kualitas. Untuk mendapatkan kualitas terbaik, kalau kita bisa lakukan itu 1 hari kenapa 2 hari gitu. Jadi mubadar untuk, jadi pokoknya saya mau kualitas terbaik ya, oke. Bisa berapa hari misalnya? 3 hari deh. Oh, 3 hari ya. Bukannya sehari. Sehari bisa, tapi kualitasnya enggak terbaik. Oh, enggak, 3 hari. Nah, kalau 3 hari jangan dibuat 4 hari, itu poinnya. Jelas coba sekalian. Jadi, jangan dibuat selanjutnya. Itu misal baca Quran. Baca Quran orang-orang cepat. Tapi huruf-huruf itu tidak dikasih haknya. Hukum tajwidnya dilanggar. Oke. Hukum tajwidnya sempurna. Makharijul hurufnya dan sifatul hurufnya harus sempurna. Durasinya 1 juz berapa? Misalnya 1 jam. Oh, ada 1 jam. Jadi buat 2 jam. Kecuali untuk mentadaburi misalnya gitu, diulang lagi kayak Nabi SAW, itu beda lagi. Jadi intinya ketika kita dapat kualitas terbaik, pertanyaan berikutnya, kita bisa lakukan itu secepat apa, tapi tetap menjaga kualitas terbaik. Jadi jangan sampai karena cepat-cepatan mengorbankan kualitas. Nah, itu poinnya. Jangan sampai karena buru-buru, cepet-cepetan, bersegera, kita mengorbankan kualitas. Tentukan kualitasnya dulu, standarnya terbaik bagian segini. Baru berapa catatan waktu yang kita butuhkan untuk mendapatkan kualitas terbaik tersebut. Nah, jangan melampaui catatan waktu itu. Kita main di situ. Itu poinnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jadi apa saja yang 4 hal itu? Yang pertama tadi melakukan amal saleh itu, kita ulang. Kalau ditampilkan, menampilkan amal saleh tersebut atau mengerjakan amal saleh tersebut, itu yang pertama. Lalu yang kedua, menyelesaikan. Ingat, menyelesaikan, selalu berpikir menyelesaikan. Jangan pernah berpikir mundur. Jangan pernah berpikir malas. Jangan berpikir anak saya keluar aja deh. Enggak. Menyelesaikan. Perintah. Jadi perintah kita bukan hanya diperintah untuk beramal, dan kita bukan hanya diperintah untuk memulai, tapi kita juga diperintah untuk menyelesaikan. Karena itu bagian dari perintah fastabiqul khairat. Adapun kalau Allah takdirkan kita meninggal atau apa, belum selesai, itu urusan lain. Tapi selalu berpikir menyelesaikan dan perjuangkan. Yang ketiga, lakukan dengan kualitas terbaik. Lakukan dengan kualitas terbaik. Bukan hanya cepat tapi ngasal, tapi jaga kualitas, jaga kekhusyuan, jaga niat, jaga ridho, jaga rasa syukur, jaga kekhusyuan. Kan begitu. Sebagai contoh juga ada banyak rumah tangga jemaah selesai sih, sampai semua dua-duanya meninggal, mereka rukun suami istri, tapi gak ada kualitas, gak ada kualitas, gak ada rasa cinta, gak ada keberkahan. Mereka selesaikan hanya demi status aja, banyak-banyak. Mereka selesaikan hanya demi anak aja, gak ada kualitas sama sekali dalam rumah tangga. Jaga kualitas. Kualitas bahkan lebih penting daripada kuantitas. Dan yang terakhir, baru bersegera dengan menjaga kualitas terbaik tersebut. Ini bisa disampaikan jazakallahu khairan. Kita buka sesi tanya jawab koreksi jika ada yang salah, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati, memberkahi dan menjaga ustaz, keluarga, tim dan seluruh umat muslim di mana pun berada. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga begitu juga dengan yang bertanya. Ustaz, Anda ingin bertanya, bagaimana cara bertafakur dalam salat, ustaz? Anda baru tahap tahu arti dalam bacaan salat dan baru sedikit dalam memikirkan maksud dari bacaan tersebut. Namun saat sholat, konsentrasi Anda rasanya terbagi antara memikirkan arti, upaya mentranslate bacaan, dan memikirkan apa makna bacaannya. Misalnya membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Saat membaca bacaan, otak Anda memproses apa artinya. Dan di saat yang bersamaan juga ingin memikirkan maknanya. Apakah saat membaca bacaan Arab sembari otak Anda mentranslate artinya, lalu untuk makna difikirkan dengan diam sejenak setelah bacaan selesai, ataukah seperti apa ustaz? Mohon penjelasan nasihatnya ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk hal ini yang kita butuhkan pertama kali adalah pertolongan Allah jemaah. Makanya minta pertolongan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta deh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, kita butuh ilmu apa sih arti dan maknanya. Apa arti dan maknanya? Dan membaca arti seringkali enggak cukup. Contoh misalnya tadi Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Doa ruku ya misalnya. Kalau kita baca artinya kan simpel, Maha Suci, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan segala puji baginya. Titik. Padahal kan enggak sesimpel apa? Padahal kan sangat dalam nih. Ini hubungannya di, gak usah jauh-jauh, hubungannya ke aktivitas kita atau ke takdir Allah pada hari itu aja udah luar biasa. Kita lagi, ketika kita lagi ada masalah di pagi ini, lalu kita lagi ruwet-ruwet gitu sholat zuhur, langsung sholat, kita gak sholat, misalnya kita gak sunnah lah, kita langsung wajibnya, itu aja udah cukup untuk menetralkan lagi. Apalagi kalau kita tambah sunnahnya jemaah. Kita ada masalah, terus kita sholat, kita ruku, lalu kita baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Apa itu Maha Suci Engkau? Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Maha suci dari apa? Dari dua hal. Dari sifat buruk dan ketidaksempurnaan walaupun baik. Artinya, Allah Maha Suci dari mentakdirkan hal yang buruk bagi diri kita di pagi ini. Maka semua yang kita alami pagi ini, semua yang kita alami pagi ini, walaupun gak sesuai dengan selera kita, pasti itu banyak hikmah dan untuk kebaikan kita. Kenapa? Karena Allah Maha Suci, Maha Suci, sehingga Allah gak mungkin menzolimi kita, gak mungkin menghancurkan kita, gak mungkin menghempaskan kita. Dan karena itu gak mungkin, maka yang pantas bagi Allah selanjutnya adalah wa bihamdihi, memujinya subhanahu wa ta'ala. Memujinya, bukan berkeluh, memuji. Ya itu jemaah sekalian, sangat dalam. Makanya gak heran Nabi mengatakan, ya Bilal, arih Nabi sholat. Wahai Bilal, kita break sejenak, mari kita sholat. Jadi sholat itu untuk menenangkan, refresh lagi, membuat kita jadi nyaman kembali, dan seterusnya. Dan pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Wallahu ta'ala alam bisa pelan-pelan. Dan apalagi kalau sholat sendiri, kan gak ada yang perlu diburu-buru. Dan tenang aja sholat. Latihan. Dan latihan dari sholat-sholat sunnah, sehingga kalau kita jadi makmum, dan tipikal tipikal imamnya setiap gerakan misalnya enggak lama gitu ya, ya rukuknya ya rukuk biasa normal, kita udah terbiasa dengan latihan ketika sholat sunnah. Allah taala misal. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz bersama tim dan jamaah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikut juga seluruh umat muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin. Begitu yang bertanya. Ustaz, saya seorang guru yang masih merasa banyak kekurangan saat mengajar murid saya, dan perasaan ingin mundur itu sering sekali datang karena saya ingin memberi yang terbaik untuk murid saya, tapi saya merasa tidak mampu. Apakah tindakan tersebut benar, Pak Ustaz? Mohon nasihatnya, mohon penjelasannya. Jazakallahu khair Ustaz. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu yang bertanya. Wa iyyakum. Yang pertama, kalau mundur untuk kembali mungkin, artinya aduh kayaknya aku harus belajar dulu sehingga aku bisa lebih baik lagi, itu bisa dipertimbangkan. Mulai dari dikurangi jadwal ngajar untuk belajar, sampai misalnya ya udah kita postpone dulu, kita libur dulu, bukan mundur ya, libur, lalu kita belajar, lalu kita balik lagi. Dua opsi itu bisa dipilih sesuai dengan kondisi kita. Artinya kita kurangin waktu kita bisa buat belajar, atau kita postpone, kita cuti dulu, kita belajar biar lebih maksimal, lalu balik lagi. Adapun mundur meninggalkan, ya tidak lah jamaah. Tentu kalau memang kita gak bisa untuk bisa belajar lagi, mungkin kendala tempat, sarana dan seterusnya, ya udah fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya udah, kalau kita hanya bisa 60%, kan masih ingat sabda Nabi SAW dalam hadis dalam bab istiqomah, saddidu wa qaribu, maksimalkan, kalau nggak bisa dekati kesempurnaan. Ya udah, semampu kita. Insya Allah kalau kita jujur ya, Allah akan berikan berkah. Yang penting jujur itu loh, jujur ikhlas dalam mengajar, dalam mendidik, Allah kasih keberkahan. Lihat ya, Allah kasih keberkahan. Itu hal yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim di muka bumi mendapatkan rahmat, taufik, dan hidayah Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Begitu yang bertanya. Afan Ustadz, saya pernah merasa nikmatnya ibadah, tapi karena sebuah kesalahan lalu ibadah saya menjadi lemah sekali, dan belakangan ini saya mencoba berusaha menguatkan hati saya lagi untuk memperbaikinya, dan disupport dengan ikut kajian-kajian. Saya mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana cara agar hati ini istiqomah dan meraih kenikmatan beribadah kepada Allah. Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, pada dasarnya ini pola hampir semua kita. Kata Nabi SAW, inna likulli amalin syirra wa inna likulli syirratin fatra, kama qala. Sesungguhnya amal atau ibadah itu ada masa semangat, dan di sela-sela itu ada masa futur, masa jenuh, atau masa mungkin kita tergelincir, terus akhirnya kualitas kita oleng, terus juga kesalahan. Siapa yang gak pernah melakukan kesalahan, hadirin? Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertaubat. Maka nasihatnya perbanyak taubat kepada Allah. Benar-benar nyesel, senyesel-nyeselnya. Teteskan air mata kita. Plongkan gitu loh coba, nyesel. Senyesel-nyeselnya. Setelah itu mulai lagi. Dan fokus ke kualitas tadabbur. Mas ingatkan ucapan Abdullah bin Abbas dalam bab tafakur, rak'atani, dua rakaat yang penuh dengan tadabbur itu lebih disukai daripada salat malam sepanjang malam atau qiyamul lail sepanjang malam. Jadi kualitas, dan selalu muraqabatullah azza wa jalla. Ingat hadis tentang ihsan, ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kita beribadah, kita berusaha akan melihat Allah. Kalau kita enggak bisa lihat Allah, maka yakinlah Allah melihat kita. Itu yang harus kita camkan. Dan yang terpenting, minta pertolongan kepada Allah. Makanya baca doa yang diajarkan Nabi ke Mu'adz bin Jabal sebelum salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa berzikir kepadamu, bersyukur, dan memperbaiki amal ibadahku. Lalu baca doa, Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr wa as'aluka azimata rusydi wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka lisanan shadiqa wa qalban salima, dan seterusnya. Ini bagus banget. Allah, Nabi ajarkan kita membaca doa, ya Allah, aku meminta keistiqomahan di atas ketaatan. Minta istiqomah. Atsabata fil amr, minta keistiqomahan di atas ketaatan. Yang kedua, wa azimata rusydi, minta kekuatan dalam menjalani kebenaran. Minta kekuatan, azimah, kekuatan, kekokohan. Minta kekuatan sama Allah. Terus yang ketiga, wa as'aluka syukran ni'matik, aku meminta tolong agar aku bisa bersyukur dan mensyukuri nikmat-nikmatmu. Minta bersyukur, minta agar kita jadi hamba yang bersyukur. Terus wa husna ibadatik, dan meminta pertolongan agar kita bisa memperbaiki amal ibadah kita. Husna ibadatik. Lalu wa as'aluka lisanan shadiqa wa qalban salima, kita meminta lisan yang benar dan jujur dan hati yang selamat. Bagus banget ya doanya jemaah. Lisan yang jujur, lisan yang benar, yang enggak suka bohong, yang kalau bicara benar berkah, dan hati yang selamat. Wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa astaghfiruka mimma ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Dan aku berlindung kepada engkau dari keburukan yang engkau ketahui, dan aku meminta kepada engkau kebaikan yang engkau ketahui, dan aku beristighfar dari kesalahan yang engkau ketahui. Engkau adalah hal yang paling tahu, hal yang gaib. Itu doa. Hafal jemaah, hafalin. Kalau gak hafal nyontek juga pas, asal baca itu doa. Ini bisa disampaikan jazakallah khairan. Semoga bermanfaat. Semoga kita dikasih ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah ampuni dosa kita, ampuni dosa seluruh kaum muslimin, dan memberikan hidayah kepada semua. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal ibadah kita, amal ibadah kami. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.